فإخوتي في الله حفظنا وحفظكم الله kita lanjutkan lagi pembahasan kita bertauhid, di mana kita pada akhir bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Kita sampai pada ucapan al-musannif wa rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif wa qala al-Abbas fi qawlihi wa taqatta'at bihim al-asbab qala al-mawaddah. Dan berkata Ibnu Abbas tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan terputus dari mereka sebab-sebab. Kata beliau, sebab-sebab yang dimaksud di sini adalah mawaddah, artinya rasa cinta. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala di dalam konteks penjelasan tentang keadaan orang-orang musyrikin yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, memberikan cintanya yang tergantung padanya al-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang membangun rasa cintanya bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan tersebut pada hari kiamat akan terputus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taqatta'at bihimul asbab," dan terputus di antara mereka sebab-sebab ai al-muwaddah, rasa cinta. Artinya rasa cinta yang mereka miliki, rasa keterkaitan satu dengan yang lainnya, justru akan terputus pada hari kiamat. Dan rasa cinta yang akan kekal, akan bermanfaat kepada yang memilikinya adalah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa cinta inilah yang baqiyah ila yaumil qiyamah, nafi'ah li sahibiha, akan terus ada sampai hari kiamat dan akan memberikan manfaat kepada orang yang memilikinya. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Maka orang-orang yang saling mencintai pada hari itu akan berubah satu dengan yang lainnya, saling memusuhi satu dengan yang lainnya, saling memusuhi, berubah menjadi musuh, berlepas diri satu dengan yang lainnya, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala innal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Di mana orang-orang yang bertakwa membangun rasa cinta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan mahabbah mereka, rasa cinta mereka yang sifatnya ibadah hanya kepada Allah, dan tidak mencintai apapun melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah rasa cinta yang akan kekal sampai hari kiamat dan bermanfaat kepada pelakunya. Syahid min hadhihi al-ayah, maka syahid dari ayat ini dengan bab jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya rasa cinta yang dibangun bukan karena Allah dan diserahkan kepada selain Allah, ini adalah rasa cinta yang tidak akan bermanfaat. Faqad sabaq, dan juga lewat ucapan Ibnu Abbas terkait rasa cinta yang dibangun karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini la yujdi ala ahlihi syai'a, sama sekali tidak bermanfaat kepada pelakunya sedikit. Wabihada walhamdulillah, kita selesai dari bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu kahubbillah." Maka setelah itu kita lanjutkan beliau membawakan berdalil. Qala musannif rahimahullahu taala bab qaulillahi taala innama dhalikum syaitanu khawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian itu takut kepada mereka, takut kepada wali-walinya syaitan. Wa khafuni, namun takutlah hanya kepada in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud al-musannif rahimahullah taala membawakan bab ini di dalam kitab tauhid atau munasabah hadzal bab di kitab tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid, bab ini menjelaskan tentang salah satu ibadah yang paling agung, yaitu ibadatul khauf, ibadah berupa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala min a'zami ibadah, termasuk ibadah yang paling agung. Dan dijelaskan oleh ahli ilmu bahasanya muharikatul qulub salat, penggerak hati itu berporos pada tiga. Yang pertama adalah al-khawf, begitu pula yang kedua al-raja, wa a'dhamuha al-mahabbah, dan yang paling besarnya adalah rasa cinta. Maka al-khawf merupakan salah satu penggerak hati yang paling kuat. Adapun aqsamu al-khawf, pembagian khawf, al-khawf ditinjau dari hukumnya terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, khawf atau rasa takut yang sifatnya ibadah, khawful ibadah. Khawf ibadah. Di mana khauf ibadah ini adalah al-khauf min Allah, rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang terkandung di dalamnya pengagungan, kemuliaan, dan melahirkan darinya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dari rasa takut ini seorang terdorong untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala karena takut terhadap kemahabesaran Allah. Begitu pula mendorong dirinya untuk tidak terjatuh di dalam al-ma'asi atau kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ini sifatnya ibadah, khauful ibadah. Dan ini juga terbagi menjadi dua, ada yang hukumnya wajib, yakni rasa takut kepada Allah yang sifatnya wajib, artinya setiap muslim harus punya rasa takut ini. Ketentuannya rasa takut yang mendorong seorang untuk melaksanakan kewajibannya dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sifatnya wajib. Seorang harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang jenis ini. Artinya, seorang ketika memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takut tersebut harus mendorong dirinya untuk melaksanakan kewajiban Allah dan meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang itu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melalaikannya, ataupun dia bermudah-mudahan di dalam kemaksiatan, terjatuh di dalamnya, maka ini menunjukkan rasa takutnya kepada Allah itu kurang atau tidak ada. Hilang padanya al-khauf minallah yang sifatnya wajib, rasa takut kepada Allah yang sifatnya wajib. Maka dia harus membenahi dirinya, harus menanamkan pada dirinya, menanamkan kepada hatinya rasa takut kepada Allah yang sifatnya wajib ini, sampai dia bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang sifatnya mustahab. Khauful ibadah, khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya mustahab. Yang sifatnya mustahab. Yakni yang menjadikan seorang itu terdorong untuk melaksanakan al-mustahabat, perkara-perkara yang sifatnya mustahab, sunnah, dan juga mendorong dia untuk meninggalkan al-makruhat, perkara-perkara yang makruh, atau mendorong dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang asalnya mubah, asalnya boleh, tapi dikhawatirkan darinya melalaikan dirinya dari perkara-perkara yang lebih afdol atau lebih mulia. Maka rasa takut ini sifatnya mustahab. Namun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf min Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, qad yakunu mahmudan wa qad yakunu madhmuman, bisa sifatnya dipuji dan bisa sifatnya menjadi tercela. Bagaimana atau kapan dikatakan rasa cinta atau rasa takut kepada Allah itu menjadi terpuji? Yakni ketika seorang ketika memiliki rasa takut tersebut mendorong dirinya untuk taat kepada Allah, maka ini sifatnya terpuji. Namun bila seorang itu ketika memiliki rasa takut kepada Allah, rasa takut tersebut tercela. Kapan itu? Ketika menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendorong atau menggelincirkan dia kepada al-ya'su min rahmatillah, putus asa dari besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana masalah ketika dia merasa dirinya kotor, penuh dengan dosa, dan tertanam pada dirinya rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa malu pada dirinya, namun sifatnya berlebihan sampai pada batasan dia merasa bahwasanya dirinya tidak pantas untuk bertobat kepada Allah, tidak bisa untuk kembali lagi ke dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya terlalu kotor dan Allah Subhanahu wa taala terlalu agung dan mulia untuk dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini menjadi tercela, bahkan minal kabair, bahkan termasuk dosa besar, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, minal kabair, di antara dosa besar kata beliau alaihi salatu wasalam, di antaranya adalah al-ya'su min rahmatillah, putus asa dari luas dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang insan di dalam rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu wasat, pertengahan, tidak menggiring dia sampai kepada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut yang sifatnya ibadah ini sifatnya harus seimbang dengan arja, rasa harapnya kepada besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh salah satu dari kedua sisi ini berat sebelah. Kata para ulama mengibaratkan tentang al-khauf wa raja, rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu keduanya harus seimbang kaganahi at-ta'ir, seperti dua sayap seekor burung. Di mana sayap burung untuk bisa terbang dengan sempurna itu keduanya harus seimbang, tidak boleh besar sebelah atau kecil sebelah. Maka begitu pula seorang hamba ketika berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, antara rasa takutnya kepada Allah dan rasa besar harapannya kepada Allah itu harus seimbang. Harus seimbang. Rasa takutnya kepada Allah harus seimbang dan tidak boleh menggiring dia untuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harus beriringan dengan besar harapannya kepada Allah. Dan sebesar apapun dosa yang pernah dia lakukan, dia tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya sebesar apapun itu ketika dia mau bertobat dengan taubatan nasuha. Begitu pula sifat ar-raja, sifat harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap terhadap rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berlebihan sampai menggiring dia untuk bermudah-mudahan di dalam melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kewajibannya atau terjatuh di dalam dosa-dosa dengan anggapan atau dengan pemikiran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wasi'ur rahmah, luas rahmatnya, Allah mengampuni segala dosa, Allah kiri, Allah maha mulia, Allah yaghfiru dzunuba jami'a, Allah pasti mengampuni segala macam bentuk dosa. Sehingga karena terlalu berlebihan di dalam merasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diseimbangkan dengan raja atau khaufnya, rasa takutnya, menjadikan dia itu tertipu dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam melaksanakan atau terjatuh di dalam maksiat Allah azza wajalla. Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan bagaimana sikap yang adil, sikap yang adil, sikap yang pertengahan di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menyeimbangkan antara rasa takut, rasa harap, begitu pula rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'abada Allah bil mahabbati faqat fa huwa sufi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dasar bangunannya, dasar ibadahnya karena rasa cinta saja, tanpa diiringi rasa harapannya terhadap surganya Allah, rasa keinginannya untuk mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah, begitu pula tanpa diiringi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takutnya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka metode ibadah seperti ini adalah metode ibadahnya orang-orang sufi, di mana mereka orang-orang sufi di dalam beribadah mereka hanya mengedepankan atau membangun ibadahnya alam mahabbati faqat, di atas rasa cinta semata. Oleh karena itu masyhur di sebagian syair-syair atau baik syair lagu, di mana mereka sebagainya mengatakan apabila surga ataupun neraka misalnya tak pernah ada, maka masihkah seorang itu mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baik syair seperti ini terpengaruh dari metode orang sufi di dalam al-ibadah. Sebagian mereka mengatakan Kalau seandainya ibadahku ini karena mengharapkan surga, maka jangan memasukkan aku ya Allah ke dalam surga. Dan apabila ibadahku ini dikarenakan rasa takut kepada neraka, maka silahkan masukkan aku ke dalam neraka. Artinya mereka menganggap a'lal maratib al-ibadah, tingkatan tertinggi di dalam ibadah adalah ibadah yang tanpa pamrih, ibadah yang tidak mengharap apapun, yakni ibadah yang semata-mata dibangun karena rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi dengan al-khauf wa raja, rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah metode ibadah yang menyelisihi bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menerangkan bagaimana ibadahnya para nabi dan para rasul. Di mana ibadahnya para nabi dan para rasul itu diseimbangkan, diselaraskan, disertakan dengannya al-khauf wa raja, rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah. Rasa takut terhadap neraka dan kemurkaan Allah, dan rasa harapnya terhadap surganya Allah dan ampunannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka khawfan wa tama'an, dibangun atas rasa takut mereka. Ya, ada rasa takut mereka kepada Allah, kemurkaan dan neraka-Nya Allah. Wa tama'an, begitu pula dibangun atas rasa keinginan mereka untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala tentang ibadahnya para nabi, wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka para nabi beribadah kepada kami raghaban, dibangun di atas rasa raghbah, yakni rasa harapnya kepada Allah, wa rahaban, dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata sebagian ulama setelahnya, wa man abadallaha birraja'i faqat fa huwa muruji. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah semata-mata dibangun atas atau berdasarkan ar-raja' faqat, rasa harapnya semata, fa huwa muruji, maka dia adalah seorang murji'ah. Di mana orang-orang murji'ah adalah orang-orang yang semata-mata mengedepankan ayat-ayat atau dalil-dalil yang berisikan tentang janji dan besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini mereka bermudah-mudahan di jalan terjatuh pada maksiat. Terjatuh di dalam maksiat dengan anggapan Allah Ghafurur Rahim. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga di antara keyakinan mereka, bahwasanya ashabul kabair, para pelaku dosa besar, imanuhum keiman min atqan nas wa khairun nas, itu sama atau setingkat dengan keimanannya orang yang paling bertakwa. Orang-orang yang terjatuh di dalam maksiat minum khamr, riba, judi, terjatuh di dalam perkara zina dan dosa-dosa yang lainnya, keimanannya pada hakikatnya setingkat dengan orang-orang yang mengisi hidupnya dengan ibadah, setingkat dengan imannya Abu Bakar, setingkat dengan imannya Umar, dan yang semisal. Karena menurut anggapan mereka, yang namanya iman syai'un wahid, itu satu bagian, la yatajazza, tidak terpisah atau tidak terbagi, la yazid wa la yanqus, tidak bertambah ataupun tidak berkurang. Iman itu satu poin saja. Selama seorang itu yakin ada Allah, maka itu dikatakan seorang yang mukmin. Walaupun dia tidak melaksanakan perintah Allah ataupun terjatuh di dalam dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala, yang penting yakin. Menurut mereka itu sudah dikatakan mukmin. Kalau ada keyakinan seperti ini, maka keyakinan ini menunjukkan bahwasanya imannya setingkat dengan imannya orang-orang yang bertakwa. Maka ini ibadahnya orang-orang murji'ah. Kemudian setelahnya kata para ulama, wa man 'abadallaha bil khauf faqat fa huwa khariji. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah semata-mata dibangun ibadahnya karena rasa takut, maka mereka adalah orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Di mana orang-orang khawarij? Dalam beragama mereka lebih mengedepankan ayat-ayat atau dalil-dalil yang sifatnya ancaman. Yang sifatnya ancaman terhadap dosa-dosa tertentu. Dan mengesampingkan ayat-ayat yang berisikan atau dalil-dalil yang berisikan tentang luas dan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di antara keyakinan mereka orang-orang khawarij, mereka mengkafirkan orang-orang dari kalangan kaum muslimin karena semata-mata terjatuh di dalam dosa-dosa besar. Fazani indahum, maka seorang pezina menurut mereka itu kafir. Karena terjatuh di dalam dosa besar. Berdalil dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu melakukan dosa zina. Dia dalam keadaan mukmin. Artinya ketika seorang berzina jadi dia mukmin. Kalau tidak mukmin berarti kafir. Ini cara pandang mereka, cara melihat dalil, di mana mereka mengedepankan dalil-dalil sifatnya al-wa'id, ancaman, tanpa melihat dalil-dalil yang lainnya. Lupa pada dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya seorang pezina atau ayat, dalil-dalil yang lain yang menjelaskan seorang pezina itu masih muslim. Itu masih muslim. Oleh karena itu, seorang pezina yang betul-betul ketahuan zina, ima dengan pengakuannya, yakni dengan ikrarnya sendiri, dia mengikrarkan bahwasanya dirinya pernah melakukan zina, ataupun dengan 4 orang saksi laki-laki yang betul-betul melihat kejadian zina tersebut, hukumnya adalah al-rajim. Hukumnya adalah dirajam. Dengan dilempari satu sampai meninggal. Sampai meninggal. Dan tidak dibunuh dengan cara atau dengan metode pedang. Nah. Begitu pula mereka mengkafirkan orang-orang yang semata-mata berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Waman lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, maka mereka lah orang-orang kafir, berarti orang yang berhukum dengan UUD. Pancasila dan misalnya kafir, orang-orang yang mengikuti atau kerja di instansi-instansi pemerintah, bahwa kafir. Semata-mata dasar pemikirannya condong kepada ayat-ayat yang sifatnya ancaman, tanpa melihat ayat-ayat yang menjelaskan dari sisi lain. Maka ini cara ibadahnya atau metode agamanya orang-orang khawarij, beribadah kepada Allah dengan mengedepankan rasa takut. Rasa takutnya terhadap ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang sifatnya ancaman. Namun ibadahnya Ahlus Sunnah adalah ibadah yang paling sempurna. Karena mengedepankan atau menyeimbangkan antara 3 perkara yang disebutkan tadi. Wa man 'abadallaha bil mahabbati wal khaufi war ja'i wa huwa muwahhid sunni. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibangun di atas rasa cintanya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah, dan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang muwahhid sunni ahlus sunnah. Nah, maka ini jenis yang pertama dari al-khauf. Yani khauf yang sifatnya al-ibadah. Kemudian jenis yang kedua dari jenis-jenis khauf adalah khaufun syirki, khauf yang sifatnya syirik. Khauf yang sifatnya syirik. Sebagian ulama mengibaratkan dengan khauf sir, khauf atau rasa takut yang sama. Jadi rasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana takutnya dia kepada Allah atau bahkan lebih. Maka ini syirik. Dia memiliki rasa takut atau dirinya takut kepada selain Allah sebagaimana takutnya dia kepada Allah atau bahkan lebih. Sebagian ulama mengibaratkan atau memberikan dhabit tentang kaum musyrik adalah dengan rasa takut kepada selain Allah fima la yaqdiru alaihi illallah. Rasa takut kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah semata yang mampu. Maka ini rasa takut yang sifatnya syirik. Bagaimana contohnya? Rasa takutnya orang-orang musyrik terhadap berhala-berhala mereka. Ketika tidak diserahkan atau ditunaikan haknya menurut mereka, tidak diibadai, maka berhala-berhala tersebut akan memberikan bala, kesialan, musibah. Maka rasa takut seperti ini adalah sifatnya syirik. Dan syirik di sini yang dimaksud adalah syirkun akbar, yang menjadikan pelakunya murtad keluar dari al-Islam. Karena rasa yang namanya kesialan, musibah, bencana, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, bukan berhala-berhala itu tadi. Maka ketika seorang itu takut kepada selain Allah dalam hal-hal yang seperti ini, maka dia terjatuh di dalam kesyirikan yang sifatnya khauf atau rasa takut yang sifatnya syirik. Terjatuh di dalam khaufun syirki. Misalnya contoh yang lain seperti sebagian masyarakat yang masih kental dengan tradisi-tradisi khurafat, mereka sebagiannya masih melakukan ritual-ritual tertentu di daerah pantai, memberikan berbagai macam persembahan, buah, masakan-masakan, kemudian dilarung ke lautan tersebut dengan anggapan agar penjaga lautan itu tadi, entah mereka sebut dengan Nyi Roro Kidul ataupun yang lainnya, agar tidak murka, agar tidak murka, tidak menjadikan lautan tersebut menjadi bencana. Atau masalah tradisi sebagian nelayan melakukan yang namanya sedekah laut. Itu sama, dasar keyakinannya sama. Kalau tidak memberikan persembahan kepada penjaga laut, ini dikhawatirkan hasil tangkapan mereka atau hasil panen mereka kan sedikit. Maka rasa keyakinan-keyakinan seperti ini hukumnya syirik. Syirkun akbar. Syirik akbar. Mukhrijun 'anil millah, menjadikan pelakunya keluar dari al-Islam. Kenapa? Karena hal-hal itu tadi kita yakin bahwasanya yang mengatur cuma Allah Subhanahu wa taala. Masalah banyak tidaknya ikan yang diraih, itu yang mengatur Allah. Ataupun lautan agar tidak muncul bencana-bencana, tsunami dan yang semisalnya, itu yang mengatur Allah. Karena yang namanya laut, yang namanya ikan, itu tunduk terhadap perintah Allah. Maka tidak boleh seorang itu memberikan kekhawatiran ini tadi atau rasa takut ini tadi kepada selain Allah. Contoh yang lain seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka melakukan ketika ada hajatan rumah, punya rumah baru, atau masalah melakukan proyek, mereka mencari tumbal proyek. entah itu bayi, kambing atau misalnya alhamdulillah. Mereka yang memberikan persembahan-persembahan itu tadi agar sang penunggu di daerah tersebut, yakni jin, hayatin, ini tidak memberikan kesialan kepada mereka, balak kepada mereka. Maka mereka melakukan sembelihan, menyembelih, mencari tumbal. Dan ini masih di sebagian masyarakat masih melakukan hal tersebut. Atau mungkin dengan ayam, dengan bentuk atau kisi yang tertentu, kambing. Maka yang seperti ini hukumnya syirik, syirikun akbar. Rasa takut ini, ada kekhawatiran ini ketika tidak memberikan persembahan atau ritual-ritual tertentu. Maksudnya yang dia khawatirkan atau dia takutnya akan memberikan bala kepada dirinya, ini adalah keyakinan yang sifatnya syirik. Karena sekali lagi, semua itu tadi yang mengatur Allah. Apabila khawatir akan muncul musibah, muncul kesialan, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, mengatur rezeki, yang mengatur kesialan, yang mengatur segalanya. Nah, begitu juga yang terdapat pada orang-orang kuburiin, para penyembah kuburan. Mereka khawatir atau takut apabila tidak menunaikan nazar mereka, ketika mereka sudah nazar kepada sang wali. Mereka khawatir kalau tidak memberikan nazar atau menunaikan nazar mereka akan kualat, sang wali akan murka. Sang wali akan mendoakan kepada dirinya dengan kecelakaan. Dan mereka tulis bahkan di artikel majalah-majalah mereka seperti itu. Menakut-nakuti masyarakat, si fulan anaknya meninggal, si fulan anaknya kecelakaan ini dan begitu dikarenakan tidak menunaikan nazarnya kepada sang wali. Ini ditulis oleh mereka sendiri. Maka nasihat yang seperti ini, keyakinan-keyakinan seperti ini punya syirikun akbar. Padahal namanya orang meninggal, yang mereka anggap sebagai wali itu tidak bisa berbuat apa-apa. Masalah memberikan kesialan, memberikan bala, itu semua Allah yang mengatur. Bukan kuburan, bukan penjaga laut, penjaga gunung. Maka ketika seorang itu memiliki kekhawatiran terhadap bencana, musibah dan lainnya, bertakwa kepada Allah, bukan bertakwa kepada berhala-berhala ini tadi. Nah, ini jenisnya itu. Khaufun yang sifatnya syirik. Yang ketiga adalah khaufut tabi'i. Rasa takut yang sifatnya tabiat, wajar. Artinya manusia itu pada asalnya tidak dicela memiliki rasa takut ini. Jadi mubin atau ketentuannya adalah rasa takut terhadap perkara-perkara yang memang secara zahir itu bisa memudaratkan dirinya. Memang secara kenyataan atau realitanya itu bisa memudaratkan dirinya. Bukan semata-mata dasarnya karena keyakinan, bukan. Tapi memang realitanya bisa memudaratkan dirinya. Mama salah contohnya, seorang takut kepada ular kobra. Maka rasa takut ini sifatnya wajar. Hanya namanya ular kobra itu tidak bisa beracun. Ketika menggigit, otomatis orang seringnya meninggal, membahayakan dirinya. Maka rasa takut dengan hal-hal yang seperti ini sifatnya wajar. Atau masalah rasa takut seorang terhadap hewan buas, singa, anjing misalnya, anjing galak, dikejar, dia takut lari, itu sifatnya wajar. Atau rasa takut terhadap hal-hal yang sifatnya hobi, terhadap perkara-perkara yang memang secara zahir, secara realita, itu bisa membahayakan dirinya. Maka yang seperti ini, seorang tidak dicela ketika ada pada dirinya hal tersebut. Tidak dicela. Bahkan tidak mengurangi sedikit pun kadar ketauhidan dirinya. Artinya bukan berarti orang yang takut kepada misalnya orang yang lebih kuat daripada dirinya, kemudian orang ini kurang tauhidnya, kurang imannya, tidak. itu memang sifatnya wajar. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Allah Musa, fa kharaja minha khaifan jazarqab. Allah menceritakan tentang Nabi Musa ketika memukul seorang kipti dan membunuhnya tanpa sengaja. Tidak sengaja ketika dipukul mati. Maksudnya pada dasarnya dia memukul untuk memberikan perlawanan semata tanpa ada niatan untuk membunuh. Tapi karena saking kuatnya Nabi Allah Musa, sekali pukul orang tersebut mati. Maka khawatir Nabi Allah Musa, takut Nabi Allah Musa terhadap Fir'aun dan bala tentaranya akan balas dendam. Maka sebagian pengikutnya menyarankan untuk dia keluar dari dua dari kota. Khawatir biasanya Fir'aun dan bala tentaranya akan mengejar dan balas dendam terhadap perbuatannya itu tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa kharaja minha khaifan yatarqab. Maka Nabi Allah Musa keluar dari kota khaifan, dalam keadaan dia takut, khawatir, yatarqab, berusaha mengawasi, jangan-jangan ada orang yang melihat dan mengetahui keberadaan dirinya. Asyik di sini Nabi Allah Musa min afdalil anbiya, Nabi yang paling afdal pun memiliki rasa takut. Dan ini sama sekali tidak mengurangi kadar keimanannya. Bukan berarti penakut dengan Fir'aun dan bala tentaranya, khawatir terhadap Fir'aun dan bala tentaranya, ini menjadikan keimanannya berkurang, tauhidnya kurang. Tidak. Ini sifatnya tabii'i. Sifatnya wajar. Sifatnya wajar. Namun, rasa takut ini menjadi pertelar. Yani, khauf tabii'i. Rasa takut yang sifatnya tabiat ini menjadi tercela ketika menjadikan dia meninggalkan perintah Allah atau terjatuh di dalam al-ma'asi. Maka ini menjadi tercela. Contoh misalnya seorang adik takut kepada kakak yang umurnya jauh lebih tua daripada diri. Ini wajar. Kalau mungkin kakaknya lebih kuat, lebih besar badannya. Kemudian kakaknya, karena mungkin orang awam, minta untuk belikan rokok, belikan khamr. Haram perbuatan seperti ini, memberikan, membantu untuk orang lain mendapatkan keharaman-keharaman rokok, khamr. Ini haram. Maka ketika seorang adik itu punya rasa takut terhadap kakaknya, ini wajar. Tapi ketika dia menuruti permintaan kakaknya tadi, karena saking takutnya kepada kakaknya sudah dituruti daripada kenapa-kenapa dia berikan rokok atau dia berikan khamr. Maka inilah dia diharamkan, tidak boleh. Diharamkan, tidak boleh. Atau masalah seorang wanita yang sudah belajar, sudah mengaji. Misalnya dia tahu bahwasanya seorang wanita yang sudah baligh, sudah dewasa, itu wajib untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Maka dia berusaha untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Ada keinginan untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Tapi ternyata misalnya orang tuanya adalah pesiawat, melarang dia untuk berhijab dengan hijab yang syar'i, karena menurut pandangan orang tuanya ini pakaian-pakaiannya ekstrim, pakaian-pakaiannya teroris. Jangan, awas kalau pakai itu, saya usir yang misalnya seperti ini. Biasa oleh orang tuanya. Maka ketika sang wanita itu tadi takut kepada kedua orang tuanya, dan ini sifatnya wajar, ada ketakutan terhadap orang tuanya, apalagi abinya galak sorong, ini sifatnya wajar. Tapi ketika menjadikan dia terjatuh di dalam keharaman, akhirnya dia tidak jadi berhijab, masih tetap berpakaian dengan pakaian yang biasa dia pakai dulunya sebelum dia ngaji, maka yang seperti ini adalah perkara yang tercela. Yang wajib adalah tawakal kepada Allah. Dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan adapun ancaman-ancaman makhluk ini dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ayat yang dibawakan oleh musannif rahimahullah taala, innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala taqabuhu wa qabuli kuntum mu'minin. Hal itu adalah syaitan. Itu semua adalah syaitan. Yani syaitan yang menakut-nakuti kalian wahai kaum mukminin dengan para wali-walinya. Wali-wali syaitan dengan bala tentaranya syaitan. Artinya seorang mukmin ketika hendak berjalan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ditakut-takuti dengan bala tentara dan musuh-musuhnya. Maka ketika ada rasa takut terhadap hal tersebut, Allah perintahkan untuk tidak takut kepada mereka dan lebih takut kepada Allah. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Janganlah kalian takut kepada mereka. Tentara-tentara syaitan yang menghalangi seorang untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khafuni, takutlah hanya kepada-Ku, yakni kepada Allah. In kuntum mu'minin. Apabila kalian itu benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.